Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita insyaallah taala melanjutkan membaca kitab Ar-Risalah Tabukiyah Tazadul Muhajir ila Rabbih Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, masih menjelaskan tafsir ayat 135 dari surah An-Nisa. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist suhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqira fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan sebagai saksi karena Allah, sekalipun atas diri kalian atau kedua orang tua kalian dan kerabat kalian. Jika ia orang kaya atau fakir, maka Allah lebih berhak daripada keduanya. Fala tattabi'ul hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu sehingga kalian berpaling dari keadilan. Wa in talu aw tu'ridu, dan jika kalian memutarbalikkan kata atau fakta atau kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian amalkan, Allah Maha mengetahui. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, summa qala ta'ala, wa iyyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima. Kalau dia orang yang terdakwa itu kaya atau orang miskin, maka Allah lebih berhak kepada dari keduanya. Iyyakul mashud alaihi ghaniyan tarjuna wa ta'maluna auda manfaati ghinahu alaikum fala taqumuna alaih, yaitu jika orang yang dipersaksikan kepadanya sebagai orang yang tertuduh itu kaya, yang kalian mengharapkan dan menginginkan balasan manfaat dari kekayaannya sehingga kalian tidak mau menegakkan keadilan atas dia, au fakiran atau sebaliknya dia fakir, fala tarjunahu wala takhafunahu, engkau tidak ada harapan kepada dia dan tidak ada rasa kekhawatiran kepada dia, tidak menakutkan dia karena dia miskin, enggak ada kekayaan. Fallahu aula bihima minkum, maka Allah Ta'ala lebih berhak kepada keduanya dari kalian. Wa huwa rabbuhuma wa maulahuma, di mana Allah adalah Rabb keduanya dan penolong keduanya. Wa huma abdahu kama anakum abiduhu, keduanya orang kaya ataupun miskin itu hamba Allah sebagaimana kalian juga hambanya. Fala tuhabu ghaniyan li ghinahu wala tatma'u fi fakirin li fakrihi, jangan engkau kemudian condong kepada dia karena kekayaannya atau tidak ada keinginan kalian karena kefakirannya. Condong karena kekayaannya sehingga engkau bela mati-matian sekalipun dia salah. Atau engkau tidak ada keinginan karena dia fakir, engkau tidak mau bela sama sekali. Orang miskin ngapain dibela misalnya. Sekalipun dia benar, kamu enggak mau membelanya. Fa innallaha aula bihima minkum, maka sesungguhnya Allah lebih berhak, lebih pantas kepada keduanya dari kalian. Dari sikap kalian, Allah Ta'ala lebih berhak tentang kebaikan keduanya, orang kaya ataupun orang miskin. Allah adalah Rabb-nya, Allah adalah penolongnya. Ini satu tafsir. Wa qad yuqal, dan bisa saja dikatakan kalau tadi engkau tidak mau menolong karena kemiskinannya atau engkau condong karena kekayaannya, sehingga engkau mementingkan satu pihak, mengindahkan pihak yang lain, maka Allah Ta'ala lebih berhak, lebih pantas untuk mengetahui kebaikan atau maslahat keduanya. Wa qad yuqal, dan bisa saja dikatakan tafsir yang lain, fihi ma'nan akhar, padanya terdapat makna yang lain, ahsanu min hadza, yang lebih baik daripada tafsir yang pertama. Wa huwa annahum rubbama khafu minal qiyami bil qisti wa ada suhada syahadah alal ghaniyin wal fakir, amal ghaniyu fa khaufan amalihi wa amal fakir fali i'damihi wa annahu la syai'a lahu fatatashahalu an-nufusu fil qiyami alai bil haq. Makna yang lain yang lebih bagus, bahwasanya mereka bisa saja takut untuk menegakkan keadilan dan menunaikan saksi sebagai saksi terhadap orang kaya ataupun orang miskin. Adapun orang kaya karena takut kekayaannya. Kalau sampai dia tidak bela orang kaya tersebut, sementara dia kaya, punya modal, punya biaya untuk mencelakai dirinya misalnya, atau kepada orang fakir Dia tidak menegakkan keadilan karena dia enggak ada kekayaannya. Sehingga jiwa pun akan tatasahalu, menggampangkan, meremehkan untuk menegakkan al-haq kepada orang kaya ataupun orang miskin. Kalau orang kaya karena kekayaannya, orang miskin karena enggak punya kekayaan. Faqila lahu, maka dikatakan kepada mereka, orang-orang yang tidak mau menegakkan keadilan, Allahu aula bil ghaniyyi wal faqiri minkum, maka Allah lebih berhak terhadap orang kaya, orang miskin tersebut dari kalian. A'lamu bihadza, Allah lebih mengetahui tentang hal ini. Warhamu bihadza, lebih mengetahui orang kaya dan lebih kasih sayang kepada orang miskin. Fala tatruku ada al-haq wa syahadah ala ghaniyin wala fakirin, maka janganlah kalian meninggalkan sikap menunaikan kebenaran dan persaksian yang adil atas orang kaya ataupun orang miskin. Artinya apa? Baik kaya ataupun miskin, mestinya kamu tegakkan al-haq. Kamu jadi saksi yang adil. Jangan kemudian karena kayanya, karena miskinnya. Satu pihak karena kayanya, satu pihak yang lain karena miskinnya. Sehingga terbawa kepada perasaan. Kepada orang miskinnya karena mungkin kasihan. Kepada orang kayanya karena takut akan kekayaannya. Jangan. Tetapi kepada siapapun, baik kayanya maupun miskinnya, maupun miskin maupun kayanya, di hadapan keadilan haknya sama. Sama-sama untuk ditegakkan keadilan. Siapa yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Bukan dibalik. Yang benar justru dituduh, yang salah justru ingin dibebaskan. Kenapa kamu bebaskan dia? Dia kaya. Dan ini banyak menimpa manusia-manusia di setiap zaman, terlebih zaman sekarang. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Keadilan bisa dibeli. Keadilan bisa dikondusikan dengan kekayaan. Sehingga biasanya kalau di pengadilan, yang kaya, yang punya modal menang. Yang gak punya modal siap kalah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah ta'ala berfirman, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian berpaling dari keadilan. Nahahum an ittiba'il hawa alhamili ala tarkil adl. Allah ta'ala melarang mereka dari mengikuti hawa nafsu yang menyeret seseorang untuk meninggalkan keadilan. Wa qawluhu an ta'dilu mansubun, mansubul maudi. Dia mansub maudi. Maudi artinya fi mahalli, kalau di i'rab itu. Fi mahalli nasbin. Gitu. Itu namanya mansubul maudhi. Ala annahu maf'ul li ajlih. Jadi fi mahalli nasbin maf'ul li ajlih. Dikarenakan atau dalam rangka. Jadi janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dikarenakan engkau mau berpaling dari keadilan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu dengan tujuan engkau tidak mau menegakkan keadilan. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. An harfu nasbin wal masdar wa nasbin. Nah. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Kemudian an di sini setelahnya ta'dilu jumlah an wa ma ba'daha fi mahalli nasbin maf'ul li ajlih. Wa taqdiruhu takdirnya engdal basriyin karahata an ta'dilu. Itu takdirnya, berarti janganlah kalian mengikuti hawa nafsu karena benci untuk berlaku adil. Au khidara an ta'dilu atau tidak menyenangi keadilan. Tidak suka keadilan. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena satu engkau enggak suka berlaku adil. Karena kalau berlaku adil, hawa nafsumu keinginannya tak tercapai. Jangan. Fayakunu ittiba'ukumul hawa karahiyatal adl wa firaran minhu. Sehingga engkau mengikuti hawa nafsu karena benci keadilan dan ingin lari dari keadilan. Ini ala qaul basriyin. Wa ala qaul kufiyin at-takdir ala ta'dilu. Sehingga artinya janganlah kalian mengikuti hawa nafsu untuk kalian tidak berlaku adil. Sehingga engkau tidak berlaku adil. Ini kalangan kufiyin. Kemudian ditarji oleh beliau Al-Imam Al-Qayyim wa qaulul basriyin ahsan wa adhar. Pendapatnya basriyin, ahli nahwu dari kalangan basriyin lebih bagus dan lebih nampak. Nah, sehingga artinya wala tattabi'ul hawa an ta'dilu, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu dikarenakan kalian benci atau tidak senang keadilan sehingga pengennya kalian mengikuti hawa nafsu. Saat itu dia lebih senang untuk tidak berlaku adil. Saat itu dia lebih senang untuk memutarbalikkan fakta. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Kenapa? Karena ingin mengikuti hawa nafsu. Yang dimenangkan karena kerabatnya, yang dikalahkan karena musuhnya. Yang dimenangkan karena orang kaya, yang dikalahkan karena miskin, gak bisa diharap kekayaannya. Ini mengikuti hawa nafsu. Ini penghalang-penghalang seseorang menegakkan keadilan. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, lafaz ayat setelahnya, wa ing talwu au tu'ridu, kalau kalian memutarbalikkan kata-kata, au tu'ridu, atau berpaling, tidak mau menjadi saksi dengan keadilan, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap apa yang kalian amalkan, kalian perbuat, Allah Maha mengetahui. Dzakara subhanahu sababain almujibain likitmanil haq muhaddiran minhuma wa mutawa'idan alaihima. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua sebab yang berkonsekuensi, sebab tersebut akan menutup-nutupi atau menyembunyikan al-haq. Allah Ta'ala sebutkan ini dalam rangka mentahdir dari dua sebab ini, memberikan ancaman terhadap adanya dua sebab ini. Ini adalah penyebutan sebab seseorang tidak menegakkan keadilan berikutnya, yaitu caranya dia tidak menegakkan keadilan. Wa ing talwu, dengan memutarbalikkan fakta, memutar-mutar lidahnya, mengolah kata supaya bagaimana akhirnya keadilan itu tidak ditegakkan. Auto ridu, atau berpaling dia, berpaling dari kebenaran untuk menjadi saksi kebenaran, dia berpaling, mengelak, enggan, gak mau. Ini dua sebab. Ihdahuma, yang pertama adalah al-layyu. Talwu ay al-layyu. Maksudnya al-layyu. Wal-akhar, yang kedua adalah al-i'rad. Berpaling. Kata beliau, fa'innal haqqa idha dhaharat hujjatuhu walam yajid mayyarumu daf'aha tariqan ila daf'iha a'radha anha wa amsaka an dhikriha fakana saytanan ahras wa taratan yalwiha au yuharrifuha. Perhatikan ini faedah penting, kata beliau. Faedah penting ini, karena sesungguhnya kebenaran, kalau sudah nampak jelas kebenaran itu, kuat hujahnya, jelas dalilnya, bukti-buktinya, walam yajid mayyaru mudaf'aha tariqan ila daf'iha, sementara orang yang ingin menolak kebenaran itu tidak mendapati cara atau jalan untuk menolaknya, menghalang-halanginya, maka dia akan memilih dua jurus. Nah, ketika dia sudah berhadapan dengan al-haq, yang sudah jelas hujahnya, dalilnya, buktinya, datanya sudah tidak bisa dipungkiri, dah. Dia tidak ada cara atau jalan lagi untuk menolaknya, maka dia masih punya jurus dua, satu dari dua. Pertama, a'radha anha wa amsaka an dzikriha, berpaling darinya, dari hujah tersebut, bukti dalil tersebut, dan dia mendiamkan, tidak mau mengatakannya. Dia tidak akui hujah tersebut dengan cara diam. Mengatakan, apa benar demikian? Saya tidak tahu. Apakah benar yang demikian? Saya tidak tahu. Sok tidak tahu pokoknya. Diam. Fakana syaitanan ahras, sehingga dia waktu itu jadi syaitan bisu. Gak ngakuin pokoknya, diam, diam. Saya gak menolak juga gak menetapkan pokoknya. Kan kejadiannya begini-begini, saya gak tahu. Nah. Padahal sebenarnya tahu. Kalau dia akui nanti dia dikejar, kalah dia posisinya. Sukut sudah, diam aja. Atau geleng sudah. Ma'arif pokoknya. Jawabannya ma'arif. Ya. Bahasa orang-orang Arab kalau lihat. Kamu tanya, apa kamu tahu? Kalau kita kan ma'adri. Ma'alam atau la'alam. Saya tidak tahu. Kalau orang Saudi biasanya ma'arif. Akhirnya saat itu dia milih jurus membisu. Syaitan ahros. Syaitan bisu. Gak mengakui kebenaran. Tidak mau mengatakan kebenaran. Tidak mau mengingkari yang salah. Tidak mau menyatakan yang salah. Atau jurus yang kedua, kata beliau, watarotan terkadang yalwiha ay yuharrifuha. Yalwiha, dia putar balikkan kata-kata, olah kata, untuk apa? Yuharrifuha, mentahrif. Nah, merubah-rubah makna pengertiannya. Itu. Oh, maksudnya enggak begitu. Oh, yang dimaukan tidak demikian. Gitu. Maunya begitu. Ngeles. Nah. Mau berkelit ke sana kemari dengan mengolah kata. Ini jurusnya. Kata beliau menjelaskan, wal layu, ini jurus yang tadi, layu yang kedua tadi, secara ayat dijelaskan yang kedua. Pertama, wa ing talwu, ya ini al layu. Mislu al fatlu. Wa huwa tahrif. Pengertiannya ada tahrif, menyimpangkan, memalingkan, itu tahrif. Memalingkan atau menyimpangkan. Wawa nau'an, ini ada dua. Layun fil lafdi, ini sudah kalau belajar akidah kan pernah belajar ya ini asma wa sifat. Nah, isbatul asma wa sifat. Bila ta'til, bila tahrif. Nah, tahrif, tidak menyimpangkan. Apa? Ada dua penyimpangan di situ. Layun fil lafdi, memalingkan atau menyimpangkan lafadznya. Walayun fil makna, dan yang kedua menyimpangkan atau memalingkan sisi makna. Kalau sisi makna itu bahasanya tadi, oh enggak, yang dimaukan bukan demikian. Oh enggak, yang dimaksudkan bukan yang demikian. Oh bukan itu tujuannya sebenarnya. Sudah terpojok itu sudah. Nah, jurusnya itu tahrif. Nah, kemudian beliau akan menjelaskan masing-masingnya. Falayu fil lafdi ayyal fadha biha ala wajhin la yastalzimul haqqa imma biziyadati lafdhah au nuqsanuha au nuqsaniha. Layu fil lafdi, dengan cara dia melafadzkannya dengan cara yang tidak mengharuskan ditetapkan kebenaran tersebut. Bagaimana supaya lafadznya dirubah supaya enggak jadi benar. Bisa berbentuk tambahan lafad atau mengurangi lafadnya. Au ibdalaha bighairiha, atau merubah dengan lafad yang lain yang mirip-mirip. Istawa diganti istaula, kan gitu. Aulayan fi kaifiyati adaiha, atau memalingkan dalam hal cara menunaikannya. Cara menunaikannya. Wa ibhamu sami' lafdun wa muradahu ghairahu, dan menjadikan pendengar itu menganggap lafaz dan yang diinginkan itu selain dari lafaz dan keinginan lafaz tersebut. Ini dipalingkan intinya. Kama kanal yahud yalwuna alsinatahum bisalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana orang Yahudi mereka memutarbalikkan lidah supaya katanya itu yakni berubah tapi samar sekali, sehingga orang yang mendengar itu kalau enggak perhatian dikiranya itu ucapan yang benar. Ketika mereka menyampaikan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafadznya mestinya assalamu alaikum, jelas begitu. Kalau diperjelas dia assalamu alaikum. Nah, kan enggak kentara itu. Assalamu alaikum. Itu racun untuk kamu itu. Artinya binasa, kebinasaan untuk kamu. Ini fahada ahadu nau'il layu. Ini salah satu macam dari dua bentuk al-layu. tahrif, tahriful lafad. Nah. Wa na'usani, ini diperdalam nanti ketika kalian belajar khusus tentang asma wa sifat ya, tentang masalah tahrif. Wa na'usani minhu, macam yang kedua, layul makna, menyimpangkan secara makna, wa tahrifuhu, dan ini yang disebut tahrif. Wa ta'wilu lafdi an khilafi muradil mutakallim bihi, ta'wil, menta'wil lafad yang berbeda dengan yang diinginkan oleh orang yang menyampaikannya. Ta'wil maknanya. Nah. Wa tahmaluhu ma lam yuridhu, dan membawa kepada makna yang tidak diinginkan. Au yuskitu minhu ba'da ma arada bihi, atau menggugurkan sebagian yang diinginkan dari lafaz tersebut. Kurangi maknanya. Wa nahwu hadza min layyil ma'ani, dan semisal ini dari merubah-rubah, menyimpangkan makna-makna. Faqala ta'ala, Allah taala berfirman, wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Kalau kalian memutar balikkan kata-kata lidah kalian, nah, atau berpaling, maka sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang engkau perbuat. Qala rahimahullah Ta'ala, walamma kana syahidu mutalaban biada'i syahada ala wajhiha fala yaktumuha wala yughayyiruha kanal i'rad nadirul kitman wala yunadiru taghyiriha wa tabdiliha. Maka ketika seorang yang bersaksi itu dituntut untuk menunaikan persaksiannya itu sebagaimana mestinya, namanya sebagai saksi, kamu katakan A memang A, B memang B, yang salah ya salah, yang benar benar, mestinya kan begitu. Tidak boleh dia menyembunyikannya, tidak boleh dia merubahnya. Maka ada dua kemungkinan kan, kalau enggak merubah ya menyembunyikan, kalau enggak menyembunyikan merubah. Maka dua ini, al-i'rad nadirul kitman, berpaling itu senilai dengan menyembunyikan. Menutup-nutupi dia. Enggak ngakuin. Ini syaitan ahros tadi. Enggak mau mengatakan yang benar ini, yang salah ini, enggak. Dia mengelak, saya enggak tahu. Ma'arif. Lagi-lagi ma'arif. Itu jawabannya. Kamu tahu kejadiannya? Saya enggak tahu. Nah, si fulan kan begini. Saya enggak tahu. Ya susah ini. Kalau udah ngomong enggak tahu. Nah, itu. Ini yang pertama. Yang kedua, walayyunadiru taghyiriha wa tabdiliha. Yang kedua, kalau enggak bisa ditutup-tutupi, ternyata ketahuan, tapi dia akan memalingkan. Nah ini jurusnya. Maka alayyu itu senilai dengan taghyir, merubah, wa tabdil, dan mengganti-ganti. Supaya tidak difahami demikian dan demikian, tapi dialihkan. Nah, biasanya itu, oh maksudnya begini, oh enggak begitu maunya, dan sebagainya, dan sebagainya. Berkelit, bersilat lidah. Nah, kalau silat tangan, silat kaki kan dengan jurus tendangan dan pukulan. ini enggak bersilat lidah, itu jurusnya apa berarti? Yang diputar-putar lidahnya, main kata-kata. Ya. Ini. Main kata-kata. Ini sudah satu hal yang rahasia umum sudah. Orang di pengadilan harus pintar main bersilat lidah. Maka kata beliau, fata'ammal ma tahta hadhil ayah min kunuzil ilmi. Masya Allah. Nah, perhatikanlah dalam ayat ini terdapat kunuzil ilm, perbendaharaan ilmu. Selesai yang dibahas oleh beliau, faedah besar dari ayat ini, tafsir yang mendalam tentang ayat ini, lebih jelas nanti insya Allah ta'ala menambah faedah, kita akan baca tafsir As-Sa'di dan juga Al-Imam Al-Katsir tentang ayat ini sebagai tambahan faedah. Memperkuat, memperjelas faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah ta'ala insyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya. Naktabi ala qadar, wallahu a'lam bisawab, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.